virus corona yang ada di Wuhan, apapun latar belakangnya, ketahuilah virus itu juga termasuk di antara kejahatan manusia dari balik dunia kegelapan, dan latar belakangnya tetaplah Dajjal laknatullah alaih. Kalau antum dan bunda, saudari-saudariku sekalian, kita semua membaca surat Al-Kahfi di Kamis malam Jumat, paling telat sampai hari Jumat, Allah akan jaga kita dari segala kejahatan Masih Dajjal dan fitnah Dajjal sampai Kamis depannya. Jadi jangan pernah tinggalkan keluarga kita baca surat Al-Kahfi dari ayat pertama sampai selesai. Saya Pak, saya pastikan anak-anak saya udah baca Al-Kahfi belum? Belum, belum boleh tidur. Baca dulu. Ya. Saya pastikan keluarga udah baca Al-Kahfi belum? Belum. Baca Al-Kahfi. Kalau kita safar pun bawa Al-Qur'an, Pak, kalau belum hafal, buka nanti baca di pesawat, baca surat Al-Kahfi. Ini yang pertama. Yang kedua. Maaf. Fitnah Masih Dajjal ini, antum tahu AC ini juga termasuk fitnah Masih Dajjal. AC yang ada, handphone ini fitnah Masih Dajjal, radiasinya sangat jahat. Makanan-makanan, minum-minuman, obat-obatan yang mereka ciptakan, semuanya dalam rangka menimpakan fitnah kepada kita. Ya, bisa melemahkan fisik kita, melemahkan otak kita, dan memandulkan doa kita, menyebabkan amal kita tidak diterima dan sebagainya. Dan itu sengaja mereka ciptakan, mereka buat, itu fitnah. Makanya baca doa perlindungan kepada Allah sebelum selesai salat, ya, sebelum setelah tahiyat akhir, sebelum assalamualaikum baca dulu, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Jadi apapun fitnah-fitnah yang kita enggak nyadar, Pak, insyaallah enggak tembus. Satu, yang ketiga, yang perlu Bapak jaga pagi dan petang, Bu, lepas salat subuh jangan kemana-mana dulu, selesaikan dulu zikir pagi. Zikir-zikir yang dianjurkan Rasulullah SAW, minimal baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'ul alim, 3 kali di pagi hari. Lanjut dengan a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, 3 kali minimal itu. Setelah zikir yang standar, bacalah itu minimal. Tapi kalau Bapak Ibu mampu, bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali selepas subuh, 100 kali sebelum maghrib. Siapa yang melakukan itu 24 jam, tidak ada satupun bencana, petaka, kejahatan, musibah apapun yang dapat mengenai orang itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Jadi virus corona lah, virus SARS lah, virus apa saja, maka tidak akan berarti buat orang-orang beriman. Sekali lagi, iman dan amal soleh akan menjadi tameng kita di akhir zaman ini.